وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Masih lanjutan dari kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, masuk ke bait ketiga di halaman 464. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala: Aqidatus salafi fi kalamillahi azza wa jalla. Yaitu pembahasan terkait tentang akidahnya para salaf dalam sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nadhim rahimallahu: Wa qul ghayru makhluqin kalamu kamalikina bidzalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Berkata al-musannif, qul, katakanlah, ucapkanlah, ghayru makhluqin kalamu malikina, bukan makhluk kalamu malikina, yaitu ucapan Rabb kita, ucapan raja kita, yaitu Allah. Maka kalam Allah itu bukan makhluk. Katakanlah. Katakanlah di sini maknanya yakinilah, imanilah. Ucapkanlah. Kalam Allah bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Maka bidzalik, dengan demikianlah. Danal atqiya, al-atqiya, orang-orang yang bertakwa dari kalangan para salaf, para a'immah, mereka dana, mereka beragama dengan keyakinan tersebut, wa afsahu, dan mereka melantangkannya, mereka mengucapkannya kepada umat. Wa afsahu, mereka melantangkannya, mengucapkannya kepada umat, yaitu dilantangkannya akidah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jadi paham di sini matan di bait ini, wa qul, ucapkanlah, ghairu makhlukin, bukan makhluk kalamu malikina, ucapan Malik kita, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Bidzalika, dengan hal tersebutlah, danal adhiya'u, orang-orang yang bertakwa beragama, wa absahu, dan mereka tidak hanya beragama, dan juga menyampaikannya, melantangkannya. Baik, mereka mengatakannya dengan suara lantang. Nah, kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala asy-syarh min aqidati ahli sunnati wal jama'ati minas sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum. Maka di antara akidah ahli sunnati wal jama'ah, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa akidah ahli sunnah? Annahum la yashukun, bahwa mereka tidak ragu, bi annal qur'ana kalamullahi haqiqatan, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki. Takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berbicara dengan kalamnya, dengan pembicaraannya subhanahu wa ta'ala. Wa auhahu ila Jibril alaihi salam. Dan Allah mewahyukan kalamnya tersebut kepada Jibril alaihi salam. Fasami'ahu Jibril minallah. Maka Jibril mendengarnya dari Allah. Perhatikan perkataan Syekh. Jibril sami'ahu Jibril minallah. Jibril mendengarkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kalamullah masmu' dapat didengar. Kalamullah masmu' dapat didengar, otomatis itu dengan huruf dan suara. Nah, kalangan yang menyimpang dalam bab ini itu ada dua tipe manusia. Itu yang pertama Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka sama-sama bersepakat untuk menolak sifat-sifat Allah, terkhusus dalam bahasan kita kali ini. Itu Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak Allah punya sifat kalam. Kata mereka Allah enggak punya sifat kalam, kata mereka. Dan mereka membuat syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka lontarkan ke hadapan manusia agar manusia bimbang, ragu, apakah benar Rabb Allah Tabaraka Taala itu punya kalam, bisa berbicara. Mereka buat ragu hal tersebut. Yang mereka pun juga dibuat ragu oleh orang-orang Yahudi. Karena Mu'tazilah atau Jahmiyah itu mengambil akidahnya dari Yahudi. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Yang Syekh menukil dari kitab Al-Fatwa Al-Amawiyah Al-Kubra li Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga ini dikutip oleh Ibn Katsir di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini kelompok menyimpang pertama terkait hal ini, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa penyimpangan mereka? Mereka menolak sama sekali Allah punya sifat kalam. Kelompok yang menyimpang kedua yaitu kalangan Asy'ariyah. Asy'ariyah dan juga Qullabiyah. Kalangan Asy'ariyah mereka mengatakan tidak seperti pendapat atau perkataan Mu'tazilah Jahmiyah. Otomatis mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Loh, kalau begitu sama dong dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat kalam, berbeda dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Tidak, berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Dari sisi apa? Dari sisi kaifiat bagaimana menetapkan sifat kalam tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sifat kalam, kalamullah, qala Allah berfirman, qala Allah, yaqulullah, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa kallamallahu Musa taklima, dan ayat-ayat yang lain Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah itu biharfin wa sautin, itu dengan huruf dan suara. Artinya didengar, Jibril mendengarnya. Tatkala Allah berbicara kepada Musa, Musa mendengarnya. Tatkala Allah berfirman kepada Iblis, Iblis mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Adam mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Jibril Rasulullah SAW pun mendengarnya ketika menerima perintah sholat. Adapun Asy'ariyah, mereka berpendapat kalamullah itu kalam nafsi. Kalam nafsi. Yaitu kalam yang kalau Allah berfirman kepada Musa, maka tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi apa? Langsung terletak di relung kalbunya Musa, itu kalamullah. Karena mereka Asy'ariyah berpendapat kalamullah itu qadim, dahulu, tidak ada lagi. Maka mereka berpendapat bahwasanya kalamullah tersebut, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah la yatajazza wa la yata'abbad, tidak terbagi-bagi. Kalamullah itu tidak terbagi, tidak ada parsial-parsialnya. Jadi kalamullah itu satu saja. Kalamullah ma'nan wahidun fil azali. Itu maknanya satu aja di azali. Satu aja kalamullah. Tidak abadi. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalamullah itu bukan hanya sifat zatiyah yang abadi, yang azali, tapi juga abadi, sifat fi'liyah. Ngerti enggak azali abadi? Yang baru bergabung ini diantaranya ya sebagian santri. Ngerti enggak azali itu apa? Belum. Azali itu ialah yang tanpa awal. Dahulu, qadim. Dahulu. Nah ini Asy'ariyah menyatakan sifat Allah qadim. Nah benar, Ahlussunnah wal Jamaah juga menyatakan demikian. Tapi Asy'ariyah menyatakan kalamullah la yatajazza wa la yata'abbad. yaitu tidak terbagi, tidak berbilang, tidak ada parsialnya. Jadi cuma satu saja. Maka ketika Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Jibril, itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi bagaimana Jibril, Musa mendengarnya? Itu kalam nafsi. Sebagian Asy'ariyah berpendapat, Jibril langsung mengambil dari Lauhul Mahfuz. Batil ini. Ya. Bisa paham sini? Jadi kalam nafsi, kalau bahasa kita, Allah berfirman kepada Musa. Maka Musa langsung mendengar, langsung tidak mendengarnya, tetapi langsung merasakan di kolbu. Ini pemahaman siapa? Asy'ariyah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Mereka berpendapat demikian kalau Allah, kalam Allah, firman Allah itu ada suara. Itu ada suara, ini akan melazimkan berkonsekuensi adanya keserupaan dengan makhluk. Di mana makhluk? Saya, Anda, kita semua makhluk. Kalau kita bersuara, maka itu ada namanya makharijul huruf, makharijus saut, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara. Bukan begitu? Ada namanya halq. Maka dikenal huruful halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, 6 huruf di situ. Ada namanya lisan, 2 bibir, lidah. Nah, kata Asy'ariyah, kalau Allah punya suara, kalamullah itu bersuara, maka nanti seperti makhluk. Oleh karena itu, kalamullah tidak seperti makhluk, maka tanpa suara. Jadi gimana? Kalam itu azali, maknan wahid, maknanya cuma satu. Jadi bagaimana ketika nanti Allah Ta'ala berfirman kepada Musa di Bukit Thur, itu Musa langsung mendengar di relung kalbunya, bukan di telinganya, kalam nafsi, akal-akalan. Maka mereka memuat rumus terkait hal ini dalam bingkai ilmu kalam. Batil akal-akalan. Akal-akalan. Gak ada yang diyakini dengan akidah demikian dalam menyikapi sifat kalam oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW rumus-rumus batil seperti ini. Paham antum? Ya? Barakallahu fikum. Jadi kalamullah dengan suara. Lanjut lagi. Ini karena poin ini penting. Fasami'ahu Jibrilu minallah. Maka Jibril mendengarnya dari Allah. Ini poin ini enggak diterima oleh Asy'ari. Ditolak oleh mereka, dibatilkan oleh mereka. Ini poin ini. Nah, kenapa Asy'ari menolak demikian tadi katanya? Karena kalamullah, kalau ada suara berarti ada makharijul huruf, makharijus saut, ada makharijul huruf, ada makharijul aswat, tempat keluarnya suara-suara. Ya, tempat keluarnya. Butuh adanya tenggorokan, butuh adanya lisan. Allah enggak seperti itu katanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Cakep bingkainya. Ya pakai ayat, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Batil. Tidaklah melazimkan suara itu keluar dari satu zat yang punya makharijul huruf, makharijus saut. Enggak melazimkan demikian. Nabi SAW ketika ganti mimbar, dahulu mimbar kayu yang lama diganti dengan mimbar yang baru, maka mimbar yang lama nangis. Kalau nangis keluar suara. Berikutnya, ketika Nabi SAW melewati batu, kayu, pohon, mereka semuanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Mana makharijul huruf dari, mana makharijul aswat dari batu? Ada lisan, ada tenggorokan. Gak ada demikian. Bahkan tidak mesti yang tanpa punya perangkat-perangkat untuk mengeluarkan suara dan huruf, itu tidak mesti dia menjadi benda mati yang tidak mengeluarkan suara. Bahkan kulit-kulit manusia di akhirat nanti akan bersuara. Allah yang akan menjadikannya suara. Lihat kulit-kulit kita. Ada makharijul aswat? Ada makharijul huruf? Ada? Enggak ada. Enggak ada demikian. Maka itu batil yang diyakini oleh Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kulit-kulit yang berbicara nanti di hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman, waqalu, dan mereka berkata orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ketika mereka kaget kulit kulit-kulit mereka bersaksi atas keburukan mereka, atas tindakan jelek mereka, maksiat mereka di dunia. Wa qalu li juludihim, orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi wahai kulit-kulit kami, kenapa kalian bersaksi untuk memberatkan kami. Qalu antaqana Allah, kulit-kulitnya mengatakan antaqana Allah, Allah yang membuat kami bicara. Maka tidak melazimkan kalau bersuara itu mesti punya makharijul huruf, makharijul aswat, tidak melazimkan demikian. Maka Asy'ariyah batil dalam penganggapan mereka seperti ini. Justru ketika mereka menganggap kalau Allah punya suara, nanti kalau Allah punya suara seperti makhluk, itulah tasbih. Itulah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk, itulah takyif, mulai membagaimanakan, memikirkan bentuk sifat Allah, batil. Ngerti sini? Paham enggak, Rusji? Insyaallah apa nih? Paham apa enggak? Hah? Ngerti sekarang perbedaan penyikapan sifat kalam bagi Allah antara Asy'ari dan Ahli Sunnah? Asy'ari menetapkan sifat kalam, na'am. Jangan salah. Asy'ari menetapkan sifat kalam. Cuma mereka mengambilnya dari Ibnu Kullab dengan madhabnya Kullabiyah. Kullabiyah inilah yang berpendapat bahwasanya kalamullah dalam sebuah pendapat ibaratun anillah, hikayatun anillah, itu bukan suara yang Allah beri firmankan kepada Jibril. Itu cuma hikayat atau ibarah dari kalamullah. Hanya ungkapan dari kalamullah yang azali, yang dahulu. Jadi bukan kalamullah yang hakiki, yang plak begitu. Oleh karena itulah di buku-buku akidah Asy'ariyah, buku akidah Asy'ariyah apapun, mereka menetapkan kalamullah bila aswat, bila saut, bila harf, tanpa huruf, tanpa suara. Maka mereka mengatakan lafaz Al-Qur'an yang dilantunkan oleh qari itu makhluk. Al-Qur'an kalamullah, tapi lafaz Al-Qur'an al-malfud, al-maqru, al-matlu, yang dibaca dari kitab Allah itu makhluk. Batil apa enggak? Batil. Ini pemahaman ahli bid'ah. Adapun ahli sunnah, kalamullah, Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran, kalam itu adalah sifat dari Allah. Sifat dari Allah bukan makhluk. Zat dan sifat Allah bukan makhluk. Al-Quran, kalamullah, sifat Allah. Paham sini? Nah, yang kita ucapkan. Tadi Panur Fadil, baca Al-Quran, baca surah, baca Al-Fatihah. Yang dia ucapkan itu adalah kalamullah. Kalau Asy'ari, itu makhluk. Itu makhluk. Ahli sunnah, kalamullah. Ngerti sini? Paham gak sini? Apa dalil yang dilafadzkan itu adalah kalamullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah seorang musyrikin istajab, minta berilah dia perlindungan, berilah dia suaka. Hatta yasma'a kalamullah, sampai kalau dia sudah berada di negeri-negeri kaum muslimin, di tengah kaum muslimin, hatta yasma'a kalamullah, supaya nanti dia bisa mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah dari mana? Hatta yasma'a, hingga dia mendengar kalamullah, mendengar kalamullah. Di Al-Quran Allah tegaskan demikian. Mendengar kalau Al-Quran dari mana? Maka kata para ulama untuk membantah pemahaman lafziyun ini, mimman yasma, dari mana si musyrikin ini yang dapat suaka politik ini mendengar Al-Quran dari mana? Kalau bukan dari tilawahnya kaum muslimin, kiroahnya kaum muslimin, bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh kaum muslimin, sehingga dia mendengarnya, mentadaburinya, dan diharapkan dapat hidayah dengannya. Ngerti sini? Syaumul, paham syaumul. Tayyibarakallahu fiik. Lanjut. qala wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat Al-Qur'an ini. Enggak ada yang terkurang sedikit pun, enggak ada yang ditambah. Ya, enggak ada yang dikurang, enggak ada yang ditambah. Kalaupun ada pengurangan, itu langsung dari Allah dengan dimansukh, dihapus, diganti ayat yang lain. Ya. Yang sepadan atau yang lebih sempurna. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini tanzil, diturunkan ya dari Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruh al-amin, yaitu Jibril, ruh malaikat yang amin, terpercaya. Allah sifati Jibril sebagai al-amin. Maka Jibril enggak ada mengurangi atau menambah sedikit pun. Terpercaya. Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada Rasulullah apa adanya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang diturunkan Jibril kepada qalbumu wahai Nabi, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Karena Nabi SAW adalah orang Arab. Maka dengan bahasa Arab yang paling fasih, dengan puncak ilmu gramatikanya bahasa Arab, puncak balaghahnya, puncak adabnya, puncak bayannya, puncak nahunya, puncak sorofnya, itu puncaknya semua. Ay takallama bihi wa nazala min indih, yaitu ya kemudian latanzilu rabbil alamin, Al-Quran ini yang diturunkan dari Rabbul Alamin, takallama bihi, yaitu Allah berfirman dengannya, wa nazala min indih, dan Allah menurunkannya dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruh al-amin, huwa Jibril, dia adalah Jibril, al-muwakkalu bil wahyi, yang diwahyu, yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diturunkan Jibril, Jibril ke dalam kalbumu, ke kalbumu wahai Nabi, agar kau menjadi orang yang memberikan peringatan. Hadza khitabun lir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialog ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam talaqqahu, menerima Al-Qur'an tersebut, an Jibril, dari Jibril alaihi salam. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, lughatul Qur'an annahu arabi, bahasa Qur'an bahasa Arab, wa huwa afsahul lughat, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih di dunia. Kosakatanya jutaan, lebih dari itu. Perubahan struktur grammar, perubahan makna, bahkan bisa berbanding terbalik. Perubahan huruf, perubahan harokat, itu perubahan makna. Maka rugi kalau kita tidak mau mempelajari bahasa Arab ini. Ya. Baik, wa qala subhanahu innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Jibril itu adalah rasul, utusan yang mulia, yakni Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil dzil quwwati 'inda dzil 'arsy, ya, yang memiliki kekuatan di sisi arsy, wallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makin, apa makna makin, yakni Jibril alaihissalam. Atahullahu quwwatan, Allah memberikan kepadanya, kepada Jibril kekuatan. Wa atahullahu makanatan wa qurban minhu, dan Allah memberikan kepadanya, kepada Jibril, kedudukan dan juga kurban, kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muta'in samma amin, muta' itu tuti'uhul malaikah, malaikat yang lain mentaatinya. Amin, amin, yaitu amin, aminun ala wahyillahi azza wajal, yaitu Jibril. Jibril dia ini terpercaya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hada awsafu Jibril, Jibril alaihissalam, maka ini adalah sifat-sifatnya Jibril. alaihissalam, bahwa aminun ala wahyillah, yang Jibril ini sangat dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah. La yazidu fihi wa la yanqus, Jibril tidak menambahkan sedikit pun apalagi mengurangi. Wa inna ma yuballighu kama tahammalahu 'anillahi 'azza wa jalla. Hanya saja Jibril ini hanya menyampaikan sebagaimana yang dia pikul dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia ambil amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Allah taala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kalian ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahibnya aslinya Nabi Muhammad SAW adalah sahibnya orang-orang musyrikin Quraisy. Bimajnun, dia bukanlah majnun, orang gila. Kama yaquluhun musyrikun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Nafa'anhul junun, maka Allah menafikan kegilaan dari beliau alaihi salatu wassalam. Walaqad ra'ahu, dan sungguh beliau Nabi SAW telah melihatnya, itu melihat Jibril. Ra'a Jibril alaihi salam, yaitu Nabi SAW melihat Jibril ala suratihi, yaitu dalam bentuk aslinya, yaitu malakiyah, dalam bentuk suratihi malakiyah, al-malakiyah, dalam bentuk asli malaikat. Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli itu dua kali, satu di dunia di padang pasir di Mekah, satu lagi ketika peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Adapun melihat Jibril yang lainnya itu dalam bentuk manusia, dalam hadis Jibril yang dikenal, ya, atau yang lainnya. Ra'ahu fawqahu bibathai Makkah, maka Nabi SAW melihat Jibril, beliau melihat Jibril, ya, yaitu di atas padang pasir di Mekah, di atas padang pasir di Mekah. Bil ufuk, kemudian Syekh membawakan ayat bil ufuk. Walaqad ra'ahu bil ufuqi, dan sungguh beliau melihat Jibril di ufuk, yakni ananas sama, yaitu di ufuk langit. Wa ra'ahu ru'yata 'iyan, dan beliau Nabi Muhammad SAW melihat Jibril itu ru'yata 'iyan, yaitu dengan mata telanjang, ya, dengan mata langsung. Summa qal, kemudian Allah, summa qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, kemudian dia Muhammad SAW melihat Jibril nazlatan ukhra, di waktu yang lain. Ai ra'a Muhammadun SAW Jibril ala suratihi marratan thaniyatan 'inda sidratil muntaha lailatal mi'raj, yaitu Muhammad SAW melihat Jibril ala suratihi, dalam bentuk aslinya kedua kalinya, ya, ketika ya, di Sidratul Muntaha pada waktu Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj. Ya, lihat itu di footnote nomor 1, Rawahu Muslim. Rawahu Muslim, Imam Muslim rakan fil iman bab fi dzikri Sidratul Muntaha. Qala Zir ibn Hubaysh, berkata Zir bin Hubaysh an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kadaba al-fu'adu ma ra'a, yaitu ma kadaba al-fu'adu, hatinya, yaitu hatinya Muhammad SAW, kalbunya tidak mendustakan ma ra'a, apa yang ia lihat. Qala ra'a Jibril alaihissalam, makna ayat ini adalah melihat Jibril alaihissalam lahu sittumi'a janahin, Jibril ini memiliki 600 sayap, 600 kepakan sayap. Masya Allah, ya, 600 sayap. Ya, kemudian kembali ke atas. Fa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala suratihi, maka Nabi kita Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain, yang Allah menciptakannya dua kali. Nabi SAW melihatnya marratan fi Makkah wa marratan fil mala'il a'la 'inda Sidratil Muntaha, yang pertama satu kali di Mekah, di padang pasir di Mekah, dan satu kali lagi di tempat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha. Itu langit ketujuh yang paling atas. Langit ketujuh yang paling atas, Sidratul Muntaha. Nanti di situ ada Baitul Ma'mur. Ya, di atasnya air samudra. Ya. Kemudian wa ma'ada dzalik, nah selain dari itu, fa inna Jibril ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Selain dari dua peristiwa itu, maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pria, seorang pria. Wa indahu ashabuhu yarawnahu rajulan, dan ya, di sisi beliau ada para sahabat beliau yang melihat Jibril pun dalam sosok pria. Ya, dalam hadis kedua Jibril, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina idzata yaum ittala alaina rajul, kata Umar kan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sesosok pria, ya, kemudian mendekatkan dirinya, ya, sampai duduk mendekat berada depan, dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman anil Islam, gitu kan, dijawab oleh Nabi, sadaqta, kata dia. Kata Umar, wah, kami heran, dia ngajak, dia benerin, gitu. Ya, li'annahum la yutikhuna ru'yatahu ala suratihi al-malakiyah. Karena mereka para sahabat gak bakal sanggup melihat Jibril dalam bentuk asli malaikat. Gak akan sanggup. Pasti bisa menghancurkan tubuh, menghancurkan mata, menghancurkan organ-organ tubuh kita. Gak bisa lihat seperti itu. Orang ya baru melihat yang besar aja melongo, cuman yang melihat kepalanya di Sidratul Muntaha, gimana? Sayapnya 600. Loh, gimana ini? Ya. Baru melihat ya gedung yang tinggi-tinggi melongo. Ah. Begitu. Saumul, sudah pernah jalan-jalan ke Monas? Sudah. Melongo enggak? Enggak kan? Rusji, sudah jalan-jalan? Udah, Masya Allah. Enggak melongo kan? Enggak. Di Ambon banyak kayak begitu ya. Ada enggak? Iya. Fahada tausikun lisanadil Qur'anil Karim. Maka ini adalah penguatan ya bagi sanad Al-Qur'anul Karim, annahu talaqqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin an Jibril anillahi azza wajal wa huwa kalamullah. Ini sanadnya. Bahwasanya Al-Qur'an tersebut talaqqathu ummatu Muhammadin, diterima oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menerima Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menerimanya dari Jibril. Dan Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kalamullah. Maka Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Wa amma idafatuhu ilal malak. Adapun penyandarannya kepada malaikat. Semisal firman Allah, innahu laqawlu rasulik karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia, utusan yang mulia, yaitu Jibril. Maksudnya ini adalah ucapan yang dibawa Rasul yang mulia. Ya, wa idza fatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Qur'an ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, wa innahu laqaulu rasulin karim, wa ma huwa biqaulin sya'ir. Yaitu sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar ucapannya Rasul yang mulia, dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Loh, kok ucapan Nabi, ucapan Jibril? Itu maksudnya ucapan kalamullah yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Kata Syekh Fahya, idhofatu tabligh, itu hanyalah idhofatu tabligh, penyandaran yang disandarkan kepada yang menyampaikan. Tetap aslinya itu ucapan yang pertama kali mengucapkan, yaitu Allah. Paham gak di sini? Nah, Ya, fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Jibrilu alaihi salam kilahuma mutahammilun wa muballighun li kalamillahi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, keduanya hanya mutahammil. Orang yang membawa, muballigh, ya, yang menyampaikan kalam Allah. Yang menyampaikan kalam Allah. Sama seperti dai ada yang menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang baik berupa ayat Quran, hadis Nabi, petuah ulama, hadirin yang mendengar, wah ucapan dai ini penuh dalil misalkan. Oh ucapan dai ini meresap di kalbu. Padahal yang diucapkan dai tadi kalam Allah, bukan ucapan si dai. Hadis Nabi bukan ucapan si dai, bukan si ucapan si penceramah, tetapi orang yang ketika mendengar mengatakan, oh ucapan dai ini, perkataan dai ini. Itu namanya apa? Idafatu tabligh. Penyandaran kepada yang menyampaikan. Tapi tetap aslinya itu adalah ucapan yang pertama kali menyampaikan, yaitu Allah. Paham sini? Nah. Wal kalamu innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. Dan yang kalam itu, kalamullah itu disandarkan, hanya disandarkan kepada yang mengucapkannya mubtadi'an, pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan disandarkan kepada yang mengucapkannya hanya menyampaikan atau ya muaddiyan, apa namanya, menjalankan amanah, bukan. Li annahu la yumkinu ay yakuna al kalamu min salasatin, karena enggak mungkin Al-Qur'an tersebut, kalam itu berasal dari tiga zat yang berbeda. Dari Allah, dari Muhammad SAW, dari Jibril. Batil seperti ini. Enggak mungkin. Wallahu akhbaru annahu kalamah, annahu kalamuhu. Maka Allah mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamnya. Wa adafahu ila Rasul al-malaki wa ila Rasul al-bashari. Maka Allah menyandarkannya kepada utusan dari kalangan malaikat, Jibril. Dan utusan dari kalangan basyari, manusia. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Min babi idafati tabligh fahasbu. Itu merupakan bagian dari penyandaran tabligh fahasbu. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ya. Wahuwa kalamullahi ibtidaan. Yaitu kalamullah ibtidaan. Yang pertama kali. Wa huwa kalamu Jibril Muhammad wa Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabligan anillahi azza wa jalla. Dan itu adalah ucapan Jibril dan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tabligan, hanya untuk menyampaikan dari Allah azza wa jalla. Bisa dipahami sini? Kemudian la yashukku al-muslimuna fi hadha. Ini boleh antum baca la yashukku atau la yashakku. Ya, la yashukku atau la yashukka. Kalau la yashukka berarti itu fi'il mudhari' majzum. Ya, majzum. Kalau la yashukku itu berarti la-nya la nahya. Kalau la yashukku la-nya la nafiyahnya. Ya, la nafiyah. Maka kalau pakai la nahya, janganlah muslim ragu ya terkait hal ini. Atau kalau pakai la nahya, la yasyukku al-muslimuna fi hadha, maka kaum muslimin tidak ragu atas hal ini. Ya, begitu. Bisa dipahami sini. Annahu kalamullah. Enggak boleh ragu di sini. Al-Qur'an kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu diturunkan dan bukan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab." Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Alkitab ini, yaitu Al-Qur'an. Wa qala ta'ala tanzilul kitabi minallah. Al-Qur'an ini diturunkan, ya Allah Ta'ala menurunkan kitab ini dari Allah. Wa qala munazzalu min rabbika bil wahyi. Al-Qur'an ini diturunkan, ya, diturunkan dari Rabbmu dengan wahyu. Ini enggak boleh ragu, karena di luar sana kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah membuat ragu bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah. Di antara mereka ada yang memelintir ayat, di antara mereka ada yang mengarang-arang bebas. Yang memelintir ayat, semisal di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. "Wa kallamallahu Musa." yang baru belajar ajrumiyah ini, santri ini. Apa irabnya lafaz jalalah di sini Iqbal? Wa kallamallahu Musa. Apa irabnya? Fa'il. Maka yang berbicara adalah siapa? Musa atau Allah? Allah. Ditambah lagi pakai maf'ul mutlak. Taklima. Maka maf'ul mutlak dalam ilmu nahwu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah litaukid, untuk menegaskan. Menegaskan dari amilnya yaitu kallama. Maka Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Oleh Mu'tazila diganti. Oh, itu bukan fa'ilnya, bukan pelaku dari kata kerja kallama, berbicara bukan Allah, tapi siapa? Musa. Harakatnya diganti oleh mereka. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa yang berbicara kepada Allah. Tahib. Mereka akan bingung ketika mereka mendapati ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, lo bingung mereka di sini. Karena wa kallamahu domir ha maf'ulun bih. Itu kalau domir yang bersambung dengan fi'il. Pasti dia maf'ul bih mukhoddam. Objek. Gak mungkin jadi fa'il pelaku. Rabbuhu maka mesti jadi fa'il. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti gak? Ya. Maka Mu'tazilah akan bingung. Ya. Makanya belajar bahasa Arab ya. Yang belum belajar bahasa Arab, semangat belajar. Karena sulit kita mentadaburi Al-Quran tanpa pengetahuan di bahasa Arab. Tadaburnya sulit. Antum baca terjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Di Al-Quran yang antum baca. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kalau orang yang ngerti nahwu tidak seperti itu mentadaburinya. Dia akan paham. Iyyaka ini. Maf'ul muqaddam. Dengan domir munfasil. Maka ini memberikan faedah al-hasr. Pembatasan. Iyyaka na'bud. Amilnya diakhirkan li ifadatil hasr, untuk memberikan pembatasan. Wa taukid, dan penegasan. Jadi maknanya itu enggak bisa diungkapkan lewat terjemahan. Itu hanya bisa dirasakan di relung kalbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru di Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanyanya itu sulit diungkapkan. Itu dipahami lewat ilmu nahwu. Baru alhamdulillah. Alnya ini apa? Al-istidrokiyah. Nah ini bedanya. Sedangkan kita diperintahkan untuk mentadaburi. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah di kalbu-kalbu mereka sudah terkunci? Nah, yang sedang belajar bahasa Arab, semangat. Belajar bahasa Arab. Enggak ada alasan, oh saya karyawan, saya ini, saya itu. Nah, semangat. Ya. Tapi enggak bisa-bisa, belajar aja. Bisa enggak bisa, ya udah berusaha, udah doa, ya belajar aja. Ya. Yang penting, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mau mati dalam keadaan bisa kek, enggak kek. Begitu. Ya enggak harus sih. Baik. Mana sekarang? Nah, ya. Itu tadi keraguan yang pertama dikelontarkan oleh kaum Mu'tazilah. Mereka mengganti wa kallamallaha Musa. Atau mereka mau mengatakan demikian begini ya. Ini syubhat yang dibantah oleh Syekhul Islam di kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Itu kaum Mu'tazilah mengatakan, "Okelah wahai Ahlussunnah, wa kallamallahu Musa taklima." Okelah Ahlussunnah, kamu menetapkan bahwa Allah berbicara kepada Musa. Maka berarti kalau Allah berbicara kepada Musa, maka Allah namanya Al-Mutakallim, yaitu yang berbicara. Setuju Ahlussunnah? Maka Ahlussunnah yang polos akan menjawab, "Ya, setuju." Yang berbicara Allah apa Musa wahai Ahlussunnah? Ditanya oleh Mu'tazilah. Ya Allah, ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, begitu kan? Dan Allah berbicara pada Musa. Berarti yang bicara Allah, kata Mu'tazilah. Iya, begitu. Kata Mu'tazilah, Wahai ahli sunnah, apakah engkau tidak tahu bahwa makna al-mutakallim itu maknanya yang berbicara, maknanya adalah khaliqun lil kalam, yang menciptakan pembicaraan. Jadi isi pembicaranya apa? Kalamullah, Al-Quran. Maka Allah yang menciptakan pembicaraan. Ahli sunnah yang polos akan mengomong, oh gitu ya, oh baru tahu saya, itu khaliqun lil kalam. Ini pendapat Mu'tazilah. Ahlu sunnah yang polos akan bengong. Oh iya, kalau begitu saya setuju. Bahwa Allah yang berbicara, yang menciptakan kalam. Tapi Al-Quran kalamullah. Iya, Al-Quran kalamullah. Ditipu oleh Mu'tazilah. Al-Quran kalamullah, serah deh katanya. Serah deh Al-Quran kalam. Tapi kamu yakini Allah yang berbicara. Makna yang berbicara, khaliqunil kalam. Oh iya, iya. Kalau meyakini demikian, sama aja meyakini Al-Quran adalah makhluk. Khaliqun lil kalam. Berarti Allah yang menciptakan Al-Quran. Kalau diciptakan namanya makhluk. Ini dibantah oleh Syekhul Islam. Syubhat ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wahadalladhi qaluhu la yu'rafu fil lughatil Arab. Dan yang diucapkan oleh Mu'tazilah ini enggak pernah sedikit pun dikatakan, diucapkan oleh orang-orang Arab. La haqiqata wa ini kata beliau, la haqiqata wala majaz, la haqiqata wala majazan. Enggak pernah diucapkan oleh orang-orang Arab dalam bentuk hakikat atau dalam bentuk majaz. Enggak ada yang namanya al-mutakallim maknanya khaliqun lil kalam. Enggak ada itu. Enggak dalam bentuk hakikat, enggak dalam bentuk majaz. Jadi itu penipuan, pendustaan dari zaman silam oleh kaum Mu'tazilah. Ya, barakallahu fikum. Nah, qala rahimallahu ta'ala, wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuh, dan Allah mensifati bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamnya, hatta yasma'a kalam Allah. Ini tadi ayat yang saya bacakan, hingga si musyrikin yang dapat suaka politik, suaka keamanan, bukan suaka politik ya, tajaraka fa ajirhu, itu ayat sebelumnya. Dan apabila salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan suaka kepada engkau, fa ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalamullah. Artinya kalamullah masmu', didengar. Bahkan kata para ulama, diantaranya ialah Abu Usman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis, dan yang lainnya, kalamullah ialah yang didengar, al-maktub, tujuan yang benar. Kalau ada tujuan yang benar, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Misalkan Al-Quran salah cetak atau yang lainnya tercecer, para ulama menasihati jangan dibuang tong sampah, dibakar, ya. Nah, atau simpan di tempat yang aman. Nah, kalau ada orang yang melecehkan mushaf Quran, kenapa dihukumi kufur oleh para ulama? Karena Al-Quran bukan hanya kalamullah yang diyakini Asy'ariyah, kalam nafsi bila sautin wala harfin, bila aswat wala huruf, tapi juga Al-Quran masmu, yang didengar, yang ditulis. Paham antum di sini? Ya, yang ditulis. Qala rahimahullah ta'ala, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka menginginkan untuk mengganti kalamullah. Yaitu tatkala orang-orang kafir, mereka berupaya untuk mentahrif, mengganti-ganti kalamullah, dan Allah menamakannya, firman-Nya tersebut dengan kalamullah. Wasafahu bi annahu kalamuh, maka Allah mensifatinya bahwa itu adalah kalamnya. Wa annahu huwal ladzi anzalahu, dan Al-Qur'an itu ialah yang diturunkannya. Ammal asy'ariyah, adapun asy'ariyah. Asy'ariyah jamak dari asy'ariyah. Ya, jamak dari asy'ariyah. Asy'ariyah dengan wazan mafail. Ya, perhatikan. Asy'ariyah tadi sudah saya sebutkan penyimpangannya. Yang disebutkan oleh Syekh di sini ialah yang berbeda dengan tadi yang saya sebutkan. Ya. Yang terpenting dari Asy'ariyah, mereka meyakini Quran itu tanpa suara, tanpa huruf. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu hanya azali, bukan abadi. La yatajazza wa la yata'abbad. Kemudian mereka meyakini Al-Quran tersebut itu ketika Allah berfirman kepada Jibril, kepada Musa dan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang Allah ajak bicara, itu kalam nafsi. fi ma'nan wahid. Langsung hadir di renung kalbu siapa yang Allah ajak bicara. Tanpa huruf, tanpa suara. Ini i'tiqad yang batil dari Asy'ariyah. Nah, di sini Syekh menyebutkan kebatilan yang lainnya dari madhab Asy'ariyah. Amal Asy'ariyah, adapun orang-orang Asy'ari, fayaqulun, mereka mengatakan, pendapat mereka ini, innahu maktubun fi lauhil mahfud, sesungguhnya Al-Quran itu tertulis di lauhil mahfud. Wa inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfud wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril mengambil Quran tersebut dari lauhul mahfud. Kenapa demikian Asy'ariyah berpendapat ini? Ini dibangun di atas akidah mereka bahwasanya Al-Quran bila harfin wala saut, tanpa huruf, tanpa suara. Kalau Asy'ariyah mengatakan Jibril mendengarnya dari Allah, batillah keyakinan mereka yang sudah mereka bangun sejak awal, yang mereka ambil dari kullabiyah. Karena yang berpendapat pertama kali ini bukan Asy'ariyah, tapi kullabiyah. Yang kullabiyah mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan suara Allah yang didengar Jibril, tapi itu hanyalah ibaratun atau hikayatun anillah, ungkapan dari firman Allah azali dahulu. Gak ada lagi suara Allah, gak ada lagi. Ini akidah mereka. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Nanti Asy'ariyah juga bingung sendiri. Ya, bingung sendiri tatkala mereka mendapati hadis, "Ma min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba pun pasti tidaklah dia, melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat, dan tidak ada antara seorang hamba tadi dengan Allah penterjemah. Pihak ketiga enggak ada. Langsung Allah berbicara dengannya. Asy'ariyah mungkin kebingungan di sini. Pada hari kiamat. Apa nanti juga, oh itu kalam nafsi, azali. Satu-satu hadir di renung kalbu masing-masing. Allah musta'an. Batil. Batil keyakinan Asy'ariyah. Apalagi nih, gara-gara mereka menolak kalau Allah itu dengan huruf dan suara, mereka mengatakan Jibril mengambilnya dari Lauh Mahfud. Tahu enggak makna Lauh Mahfud? Lauh Mahfud itu pahamannya. Mahfud apa artinya? Terjaga. Terjaga dari apa? Kata para ulama, Mahfud ada terhir. Terjaga dari perubahan. Enggak ada namanya, ya, pendapat ini dipilih oleh para ulama, tidak ada namanya takdir yang Allah tuliskan di Lauh Mahfud. Dalam hadis innallaha kataba maqadir al-khalaik, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 5000 sana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada revisi. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, rufi al-qalam wa jaffati shufuf, pena telah diangkat yang menulis lauhul mahfud dan lembaran lauhul mahfud telah kering, tidak ada revisi. Nah, ini yang pertama, mahfud, lauh mahfud yang pertama, terjaga dari perubahan. Yang kedua, terjaga dari apa? Dari diketahui oleh makhluk. Dari diketahui oleh makhluk. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak ada yang bisa menolehnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Asy'ari. Ya, gara-gara mereka menolak Al-Qur'an itu ada suara, kalau Allah ada suara, maka mereka berpendapat Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, bukan mendengar dari Allah. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru nanti Jibril menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wa hadza qaulun batilun, ini adalah pendapat yang batil. Fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril lam ya'khudhu anil Lauhil Mahfuz, Jibril tidak mengambil Al-Qur'an tersebut dari Lauhul Mahfuz. Wa inna ma akhadahu anillahi azza wajal, Jibril mengambilnya dari Allah mubasyaratan, secara langsung dengan mendengar firman Allah. Na'am huwa maktubun fil lauhil mahfud, benar Al-Qur'an itu tertulis di lauhul mahfud, benar. Karena ketika Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, itu di masa hidup Rasulullah SAW, di masa hidup beliau, sedangkan apa yang Allah Ta'ala firmankan tersebut sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Qala ta'ala, bal huwa Qur'an majid fi fi lawhil mahfud, bahkan Quran itu Al-Quran yang mulia yang di lawhil mahfud. Innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, sesungguhnya Al-Quran itu ada di induk kitab, yaitu di lawhil mahfud. Ladaina, di sisi kami, la'aliyyun hakim, yakni Al-Quran. Fahuwa maktubun fil lawhin, fil lawhi bila syak, itu Al-Quran tertulis di lawh tanpa ada keraguan. Lakinna Jibril lam ya'khudhu anil lawh kama taquluhul asyairah, akan tapi Jibril tidak mengambil Quran dari lauh sebagaimana yang dikatakan oleh asyairah. Wa inna ma akhadahu anillahi azza wajal, hanya saja Jibril mengambil Al-Quran tersebut dari Allah azza wajal. Fa yan bagi ma'rifatu hadha, maka sudah sepatutnya mengetahui hal ini. Lianna hadha madhkurun fi aqaidil asyairah, karena hal ini disebutkan di kitab-kitab asyairah, di akidah-akidah mereka. Waqad radda Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala ala hadha al-qaul, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim ini mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz, dan beliau adalah guru dari Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh buta juga, buta juga, beliau guru dari Syekh bin Baz, beliau juga buta dahulu. Ya, beliau membantah pendapat ini fi risalatin, dalam sebuah risalah matbu'atin yang sudah dicetak. Wahia aidan ma'a fatawa, dan ini juga disertai dengan fatwa beliau, fatwa-fatwa beliau. Sammaha, yang beliau berikan judul dengan al-jawabul wadih al-mustaqimu fi kaifiyati nuzulil qur'ani al-karimi, yaitu kitab beliau berjudul jawabul wadih al-mustaqim fi kaifiyati nuzulil qur'ani al-karim. Wa radda ala hadzal qaul wa amtalah, beliau membantah pendapat ini, yaitu Asy'ari berpendapat bahwasanya Jibril mengambil Quran dari Lauh Mahfuz, bukan dari Allah. Dan beliau menjadikan pendapat tersebut menjadi pendapat yang batil. Li'annal qawla bi'annahu akhadahu minal lawhil mahfud wasilatun ila anna allaha khalaqahu fil lawhil mahfud. Karena pendapat tadi, kalau Jibril mengambilnya dari lawhil mahfud, ini adalah wasilah, sarana kepada pendapat bahwa Allah menciptakannya di lawhil mahfud. Kalau sudah diciptakan berarti makhluk. Nauzubillah. Kama taquluhul Jahmiyah, berarti ini sebagaimana dikatakan oleh kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah. Fahada ma'khudun, ya. Fahada ma'khudun min qaulil Jahmiyah. Kalau begitu ini diambil dari pendapat Jahmiyah. Wahwa qawlun batilun yajibut at-tanbihu alaih. Ini adalah pendapat yang batil, yang wajib kita waspada, berhati-hati atas hal ini. Wallahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati annahu yatakallam. Dan Allah azza wa jal, dari diantara sifat-sifatnya fi'liyah, dia yatakallam, dia Allah berbicara. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumit wa yudabbiru wa yasha'u wa yuridu, bukan yasha'a ya, yasha'u. Sebagaimana Allah yakhluq, dia menciptakan, wa yarzuq, dia memberi rezeki, wa yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa yudabbir, mengatur alam semesta ini, wa yasha'u, dia memiliki kehendak, wa yuridu, dan dia memiliki keinginan, berkeinginan. Bahwa subhanahu wa ta'ala yatakallam kalaman yaliku bijalalih, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sebuah pembicaraan, dengan sebuah pembicaraan yang yaliku bijalalih, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat lainnya, sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita imani dengan empat kaedah, yaitu bila ta'til tanpa menolaknya. Kaedah yang kedua, bila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Kaedah yang ketiga, bila tashbih tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kaedah yang keempat, bila takyif tanpa memikirkan bentuk sifat tersebut. Bisa dipahami sini empat kaedah ini. Kemudian Syekh melanjutkan, yatakallamu matasya'a, maka Allah berbicara matasya'a, kapan saja Allah kehendaki, bimasya'a idasya'a, dengan siapa saja yang ia kehendaki, idasya'a, tatkala dia kehendaki. wa kalamuhu qadimun naw hadisul ahad. Nah, kalamullah qadimun naw, naw-nya itu qadim, jenis kalamullah itu qadim, azali, dahulu. Tapi hadisul ahad, rinciannya hadis baru. Oleh karena itulah kalamullah tidak hanya abadi tapi juga, tidak hanya azali tapi juga abadi. Maka kalamullah itu sifat apa namanya? Sifat Allah dua sekaligus. Paham enggak ini? Yang namanya sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat zatiyah, satu lagi sifat fi'liyah. Apa definisi atau perbedaan yang paling mudah dipahami? Gini. Kalau sifat zatiyah itu sifat yang tidak lepas dari Allah. Allah selalu bersifat dengan itu. Sifat mendengar, sifat ilmu, sifat melihat. Ini Allah selalu bersifat dengan sifat itu. Sifat ulu, tinggi, di atas. Itu Allah selalu bersifat dengan sifat itu. Ini namanya sifat zatiyah. Paham sini? Nah, ada namanya sifat fi'liyah, perbuatan, atau dinamakan oleh para ulama dengan sifat ikhtiyariyah. Yaitu sifat yang Allah terkadang melakukannya kapan Allah kehendaki, kapan Allah tinggal, dan Allah meninggalkannya kapan Allah kehendaki. Semisal sifat beristiwa di atas arsy. Sifat beristiwa di atas arsy itu adalah sifat fi'liyah. Ya, dahulu belum ada arsy. Kemudian Allah ciptakan arsy, Allah masih belum beristiwa di atas arsy. Tapi Allah punya sifat ulu tinggi, ini sifat zatiyah. Allah sifat ulu itu senantiasa ada pada Allah, tidak lepas. Paham sini? Nah, kemudian Allah ciptakan arsy, Allah masih belum beristiwa di atas arsy. Karena arsy itu lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan dengan langit dan bumi, bahkan lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan dengan kolam. Pendapat yang paling kuat. Bahkan air yang berada di atas di bawah arsy, kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Taqrib Tadmuriyah, itu lebih dahulu daripada kolam. Daripada kolam pena yang mencatat takdir. Nah, kemudian Allah ciptakan arsy. Allah belum beristiwa di atas arsy. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Setelah Allah ciptakan langit dan inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Artinya, sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa di atas arsy. Maka sifat istiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Sifat nuzul, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi tsulutsi lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, itu sifat fi'liyah. Artinya dari sini. Nah, adapun sifat kalam itu dua-duanya. Sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Sifat zatiyah dalam artian Allah tidak bisu, Allah berbicara. Ini sifat zatiyah. Ada pada Allah. Sifat fi'liyah yaitu Allah tidak diam, berbicara, menyampaikan, berfirman kepada Jibril, kepada hamba nanti di hari kiamat, bahkan kepada penduduk jannah nanti di surga, kepada Nabi Musa. Itu namanya sifat fi'liyah. Jadi sifat kalam itu terbagi langsung menjadi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang lain, istawa, istiwa di atas ars, hanya sifat fi'liyah. Sifat ulu, tinggi, itu hanya sifat zatiyah. Paham sini? Bibit. Ya. Nah, kalamullah, kalamun nau, hadisul ahad. Ya, paham di sini ya. Nau-nya itu qadim jenisnya. Hadisul ahad rinciannya bermakna. Maknanya adalah annahu yatakallam idza syaa, bahwa Allah berbicara kapan ia kehendaki. Yatakallamu bil Qur'an waqta nuzulihi, Allah berfirman dengan Qur'an di waktu turunnya, di waktu turunnya ketika Allah berbicara kepada Jibril saat itulah. Wa yukallimu Jibril, dan Allah mengajak bicara Jibril. Ya, Allah mengajak bicara Jibril. wa kallama Musa, dan Allah mengajak bicara Musa. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengajak bicara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Ya. Wa qabla dhalika kallama Adam alaihi salam, dan sebelum itu Allah berbicara kepada Adam alaihi salam. Jadi hanya nabi yang diajak bicara oleh Allah itu hanya tiga. Yang diajak bicara oleh Allah nabi itu hanya berapa? Tiga, yaitu Adam. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan Adam itu nabiyun mukallamun, nabi yang diajak bicara. Yang kedua Musa. Musa jelas. Wa kallama Allah Musa taklima. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, kapan itu? Ketika Lailatul Isra. Tiga. Yang lainnya enggak diajak bicara langsung. Yang lain tidak diajak bicara langsung. Nah, diajak bicara langsung ini ada kemuliaan. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihi salam dapat julukan. Apa julukannya? Kalimullah, yaitu nabi yang diajak bicara oleh Allah. Paham dari sini? Baik, barakallahu fiik. Kalau Allah tidak berbicara, yang berbicara Musa, apa julukan itu? Apa maknanya? Julukan itu siapa yang memberi? Siapa yang memberi julukan itu? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berdebat dengan Musa alaihissalam di hari kiamat kelak. Ya, ketika Nabi Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, anta abuna. Khayyabtana, engkau telah mengecewakan kami. Akhrajtana minal jannah. Gara-gara engkau mengeluarkan kami dari surga." Wah, Adam enggak terima. Kata Adam, ya, maka Adam hendak mendudukkan masalahnya. "Wahai Musa, kamu sadar dong. Ini takdir, musibah ini takdir." Maka Nabi Adam mengajak Musa, berdialog dengan Musa, memposisikan diri Musa pada posisi yang benar. Anta kalimullah ya Musa. Wahai Musa, engkau adalah orang yang diajak bicara dengan Allah. Jadi Adam hendak menyadarkan Musa, engkau ini orang yang berilmu, orang yang mulia, harusnya paham gitu. Ya. Bahkan Allah menulis Taurat untukmu biadihi, dengan tangannya langsung Allah. Dengan tangan langsung Allah. Ini sekaligus bantahan bagi kaum Asy'ariyah yang berpendapat bahwasanya sifat tangan itu maknanya lah kuah, nikmah, kudrah. Menulis ya dengan kekuatan, dengan irad, dengan nikmah, dengan kudrah, iya. Tapi ini dengan tangannya, wah, baru Nabi Musa sadar. Ya, dalam riwayat maka Nabi Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan tersebut, dialog tersebut. Kalau dikatakan Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, apa fungsinya? Ya, lakop, apa namanya, julukan Nabi Musa kalimullah, apa fungsinya? Semuanya juga diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat kelak, ya enggak? Ma min abdin illa sayukallimullahu yaumal qiyamah. Tidak seorang hamba yang manapun pasti dia akan diajak bicara oleh Allah. Semuanya juga dapat, apa fungsinya? Ya, kalimullah dari Nabi Adam kepada Musa tersebut. Nah. Qala, mana lagi sekarang? Wa yatakallamu yaumal qiyamah, dan Allah berbicara pada hari kiamat. Wa yuhasibun nas, Allah akan menghisab para hamba. Wa yukallimul mu'minin fil jannati wa yukallimunah, dan Allah akan berbicara kepada kaum mukminin di surga, dan mereka pun kaum mukminin mengajak bicara Allah. Fa huwa yatakallamu bikalamin qadimin naw', maka Allah berbicara dengan kalam qadimun naw', yaitu dengan kalam yang naw'nya qadim. La bidayata lahu, yang tidak ada awalnya, azali. Ya, kasairi sifatihi, seperti sebagaimana seluruh sifat-sifatnya. Hadisil ahad, tetapi baru rinciannya. Ya, itulah terbagi-bagi, rinciannya baru. Pembicaraan Allah kepada kaumnya Musa beda pembicaraan Allah kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat Nabi Musa ada yang tidak berlaku bagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rinciannya baru. Wal muslimuna, ya, mana sekarang? Wasairul kutubi al-munazzalati alal anbiya'i kulluha kalamullah. Wasairul kutub, dan seluruh kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan kepada para nabi, kulluha, semuanya adalah kalamullah jalla wa'ala. Minha al-Qur'an, diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Alladhi huwa azamuha, yang Al-Qur'an inilah yang paling agungnya diantara kitab-kitab Allah. alladzi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang Allah menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai ujian 'alaiha, atas kitab-kitab yang lainnya. Fa huwa kalamuh, maka Al-Qur'an adalah kalamnya jalla wa ala, haqiqatan la majazan, secara hakiki bukan majaz. Munazzalun minhu ghairu makhluq, diturunkan dari Allah bukan makhluk. Hada madhhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wa yusarrihuna bihadha, dan mereka menjelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya. Tapi sudah jam 9 ya. Masih panjang ya. Alar ya. Tapi kalau Allah isbat kalau mau itu nanti 2 sesi. Ya. Dan yang beliau jelaskan di sini ini sebenarnya enggak terlalu mendetail ya. Enggak terlalu mendetail, tidak seperti di kitab-kitab mutawalah. Ya panjang, penuh dengan rudut, bantahan, penjelasan. Tapi apa yang Syekh sampaikan di sini ini cukup insyaallah untuk memberikan pemahaman insyaallah biidznillah bahwa madzhab Ahlussunnah demikian. Ya, saya rasa cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Apa mau? Oh, enggak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah, dan astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.